بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني رحمني ورحمكم الله, الحمد لله pada kesempatan kali ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullahu Waro'ah. Pada kesempatan yang terakhir kita telah selesaikan penjelasan fi'il madhi. Baik, sekarang masuk mudhari ya. Mudhari belum ya? Baik, ikra Mas Fatun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mudari'un wa yu'rafu bi dukhuli lam 'alayhi nahwu lam yakun wa la budda fi awwalihi min ihda az-zawa'id al-arba'i wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u wa yajma'uha qawluka na'aitu wa yudammu awwaluhu in kana madihi 'ala arba'ati ahrufin kadahraja yudahriju wa akrama yukrimu wa farraha yufarrihu wa qatala yuqatilu wa yuftahu fima siwa dhalika nahu nasara yansuru wa antalaka yantaliku wa stakhraja yastakhriju. Baik, khas katanya ini ya, kemudian mudhari diketahui dengan masuknya lam atasnya, contohnya lam yakum. Kemudian hendaknya pada setiap awal dari fi'il mudhari ada salah satu dari tambahan yang empat, yaitu hamzah, nun, ya, ta, dan dikumpulkan dalam ucapanmu na'aitu. Kemudian yudhammu awwaluhu in kana madhihi 'ala arba'ati ahrufin. Kemudian dia didhammah awalnya kalau fi'il madinya itu empat huruf. Ini kaidah ya. Kalau antum melihat sebuah fi'il yang fi'il madinya itu empat huruf, baik itu hurufnya asli atau tambahan semua, hurufnya asli atau ada tambahan, maka awalnya huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah. Contohnya dahroja. Ya, dahroja ini rubai mujarrad. Enggak ada tambahan di sana ya. Dahroja asli dia. Dahroja yudahriju. Ya, ya-nya ditomahkan. Akrama yukrimu. Nah, ini fulati majid. Ya, fulati majid. Aslinya kan karuma. Kemudian, biar dia mutaaddi menjadi apa? Akroma. Nah, yang fulati majid dengan satu huruf, sehingga jumlah hurufnya menjadi empat pun sama. Dia apa? Mudhari'nya di yudomah awalnya. Farroha yufarrihu, sama. Farroha yufarrihu, ya. Azan ala wazan fa'ala, itu juga empat huruf. Sehingga apa? Dhammahnya, apa? Huruf mudhara'ahnya di dhammah. Wa qatala yuqatilu, sama. Qatala yuqatilu. Empat huruf. Baik. Kemudian, ini selain itu, selain yang empat huruf, fi'il madinya empat huruf, maka difathahkan. Contoh, nasoro yansuru. Ini berapa huruf? Tiga. Intolako yantoliku. Ini lima. Istakhroja yastakhriju. Istakhroja itu enam huruf. Enam huruf. Ya. Ini apa? Yang dibaca dengan didomahkan huruf mudhara'ahnya hanya yang empat huruf. Baik, ini faedah dari beliau. Kalau ya, Rahman, waqauluhu. Inda adamil qarinati yatarajjahu lil hali wa yata'ayyanu lil hali bi umuri minha bi umurin nafarin minha ida soha ida soha batu al-an au sa'at nahu aji uka al-ana awis sa'ata wa nahu dalika mimma yadullu alal hadi wa yata'ayyanu lil istiqbali bi umurin minha sin wa sawfa wa godan nahu dalika mimma yadullu ala istiqbali nahu sanukri'uka fala tansa wa fala sawfa yu'tika rabbuka fatardo wa usafiru godan insya'Allah. Baik. Sekarang kata beliau mudhari'. Mudhari' adalah apa yang menunjukkan peristiwa yang menerima al-hal dan istiqbal. Artinya dia bisa terjadi di masa sekarang atau masa akan datang. Wala yata'ayyanu li ahadihima illa bi qarinah. Dan kita tidak bisa menentukan dia hal atau istiqbal kecuali dengan qarinah. Ada qarinahnya. Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan Zaidun yaqum. Ya, Zaidun yaqum ihtamal al-hal wal istiqbal. Maka ucapanmu Zaidun yaqum dia ihtimal, ya, memiliki kemungkinan dua, hal atau istiqbal. Illa annahu fi hadhihi al-halah ay inda 'adamil qarinah yatarajjah lil hal. Hanya saja kata beliau dalam keadaan ini, yaitu ketika tidak ada qarinah yang menunjukkan dia hal atau istiqbal, yatarajjahu lil hal, maka yang lebih kuat adalah al-hal, ya, bahwa itu menunjukkan apa? Sekarang. Ya. Jadi defaultnya itu sekarang. Kecuali ada qarinah. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwa itu terjadi di masa yang akan datang atau mustaqbal. Wa yata'ayyanu lil hal bi umurin. Nah, ini kan tadi dia, beliau kan bilang ada qarinahnya. Kalau ada qarinahnya bisa kita mentayin dia hal atau istiqbal. Wa yata'ayyanu lil hal bi umurin minha idza sahabathu al-an. Apabila dia digandengkan dengan al-an. Awis sa'ah atau as-sa'ah. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, fi'il tersebut terjadi di masa sekarang. Nahu aji'uka al-ana awis sa'ah. Apakah aku datang kepadamu sekarang atau satu jam? Ya. Aji uka al-ana awisa'ah. Aku datang kepadamu sekarang atau sekarang, ya. Aku datang kepadamu sekarang. Aji uka al-ana. Aku datang kepadamu sekarang. Ya. Sama as-sa'ah juga. Aji uka as-sa'ah sama maknanya. Aku datang kepadamu sekarang. Wana huda di kami mayadulu alal hal. Dan yang semisalnya yang menunjukkan waktu sekarang. Qala wa yata'ayyanu lil istiqbal bi umurin minha asin wa sawfa wa ghadan. Nah, ini juga sama. Bisa kita mentayin itu adalah istiqbal kalau ada sin, sawfa dan ghadan dan yang semisalnya. Yadullu ya mimma yadullu ala istiqbal, yang menunjukkan masa depan. Contohnya sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan membacakannya kepada engkau kemudian engkau tidaklah lupa. Sa, sin, ya, menunjukkan akan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, Rabbmu akan memberikan anugerah kepadamu sehingga engkau pun ridho. Ya, wa usafiru ghadan insyaallah, dan aku safar besok insyaallah. Maka sanuqri'uka, kemudian wala saufa yu'tika dan usafiru ghadan, ini semua menunjukkan bahwa fi'ilnya terjadi di masa yang akan datang karena qarinah. Namun sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa yang rajih kalau belum ada qarinah maka dia lil hal. Baik. Ikra ya Rizki. Wa inna masumiya mudhari'an li'annahu musyabihun lil ismi fil umuri fi umurin ya'ti dzakaraha dzikruha insyaallah. Wa mudhara'atu fil lughati il al-musyabahah al-musyabahatu ma'khudhatun minadhar'i li'anna mutasyabihaini ka'annahuma irtada'a min dhar'i wahidin. Baik. Ini falsafahnya mudhari' ya. Paham enggak tuh apa yang beliau sampaikan? Ya, kata beliau disebut mudhari'. Mudhari' itu artinya musyabahah, mirip. Disebut mudhari', kenapa fi'il ini disebut sebagai fi'il mudhari'? Karena banyak keserupaannya dengan isim dalam perkara-perkara yang akan datang penyebutannya insya Allah. Contohnya di antara tiga fi'il itu yang kemasukan i'rab mana? Mudhari', madhi, dan amr. Alal asal tidak kemasukan i'rab. Ya enggak? Madhi. Yang mu'rab hanya mudhari'. Sehingga apa? Mudhari' memiliki keserupaan dengan isim. Kalau isim kan mu'rab. Karena kesumpahan inilah, maka fi'il yang menyerupai isim ini disebut fi'il mudhari' lil musyabahah. Fal mudhara'ah fil dhughah al musyabahah. Maka mudhara'ah secara bahasa artinya musyabahah, ya, penyerupaan. Ma'khudhatun min adh-dhara', ya, katanya diambil dari kata dhara'. Dhara' itu ini. Perhatikan, biar gak terekam. Ya. Lianna al-mutasyabihain ka'annahuma irtada'a min dar'in wahid. Karena dua orang yang mirip itu seolah-olah menyusu dari ya, susuan yang satu. Irtada'a. Itu rodo'a beda, rodo'a. Mirip tapi dar. Oh iya. Itu rodo'a. Tapi yang apa penyusunnya sama, rodo'ain. Baik, ya, itu ya falsafahnya dari mudhara'ah. Mudhara'ah artinya al-musyabahah. Kenapa? Karena dia memiliki keserupaan dengan isim. Baik. Ah, ikra ya Ali, wa qauluhu wa ya'rifu. Wa qauluhu wa ya'rifu. Wa ya'rifu ay yumayyizu 'anil madi wal amri bidukhuli lam 'alayhi. Wa bada mara annahu yumayyizu aidan bidukhuli as-sini wa sawfa alayhi wa innama ittasara al-mu'allifu wa ghayrihi ala lam li anna laha imtizajan bil fi'li bitaghyiri bitaghyirin ma'nahu ila al-madi bitaghyiri ma'nahu ila al-madi hatta sarat ka juz'ihi qala al-faqihi qala al-faqihiyu walau qala nahu yakumu lakana awla bi'annahu yakubalu lam. Baik. Wa yu'rafu ay yumayyazu anil madhi, yani bisa dibedakan dia dari fi'il madhi dan dari fi'il amr dengan masuknya lam. Dan telah berlalu bahwa fi'il mutari' juga dibedakan dengan masuknya sin dan saufa. Hanya saja al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mencukupkan dengan lam seperti yang selain itu. Artinya seperti ulama lain menyebutkan lam. Lianna laha imtizajan bil fi'il. Karena dia memiliki percampuran dengan fi'il. Litaghyiri ma'nahu ilal ma'adhi. Ya, dengan mengubah makna fi'il mudhari'nya itu menjadi fi'il ma'adhi. Karena lam itu kan termasuk huruf. Bukan huruf istiqbal. Apa istilahnya waktu kita ngi'rab di tufa itu? Harful qalb. Ingat gak? Harful qalb. Kenapa? Karena dia membalikkan makna mudhara'ah menjadi makna madhi. Makna mudhari' menjadi makna madhi. Lam yakum. Lam yakum. Dia tidak berdiri. Ya, tidak berdirinya kapan? Sudah berlalu. Ya. Sehingga dia memiliki makna al-qalb, yaitu membalikkan makna. Hatta sarat kajusihi, sampai lam itu menjadi bagian dari fi'il mudhari' tersebut. Karena tanpa lam, dia tidak berubah maknanya. Sehingga ketika dia masuk ke fi'il mudhari, mengubah maknanya seolah-olah dia merupakan bagian dari fi'il mudhari tersebut. Disebutkan oleh Al-Faqihi, Al-Faqihi ini yang punya syarah juga terhadap Mutamimah, beliau mengatakan, walau qala nahu yakum lakana aula. Ya, kalau beliau mengucapkan contohnya yakum, kalau beliau mengatakan contohnya yakum, maka ini lebih baik. Kenapa? Karena yakumu itu menerima lam. Jangan katakan lam yakum. Yang menerima lam itu bukan lam yakum, tapi yakumnya. Ya, yang menerima lam bukan lam yakum, tapi yakumunya. Sehingga contohnya apa? Yakumu. Paham gak maksudnya? Ini kan lebih detail ya, masalah yang sepele tapi diperhatikan oleh beliau. Sekarang contoh fi'il mudhari itu yakum apa lam yakum? Yakum. Yakum kan? Yang fi'il mudhari mana? Yakum kan? Ya. Adapun lam yakum, maka ini adalah setelah dia kau terima, apa? Dimasuki lam. Apa bedanya Ustaz? Beda dong. Ya. Lam yakum itu mana wawnya? Hilang kan? Ya. Dihapus wawnya. Ya. Tapi kalau yakumu, nah itu baru fi'il mudhari. Sekarang wa qauluhu zawaid al-arba. Iqra ya. Qulu az-zawaidu itham. Al-arba. Ai al-musammatu bi ahrufil mudhari'ati. Bi ahrufil mudhari'ati. Bi ahrufil mudhari'ati allati yajma'uha. Ana itu bi makna adraktu. Au na'aitu bi makna ba'udtu. Au ataina au nahti bi makna al-maji'i wa yushtaratu fiha ay yakuna laha makna alhamzatu tadulu 'ala al-mutakallimi wahdahu nahu aqumu wa nunu tadulu 'ala al-mutakallimi mu'dhami al-mu'azzami nafsahu awil ladzi ma'ahu ghairuhu nahu naqumu wal ya'u tadullu 'alal ghaibi nahu yaqumu wad da'u tadullu 'alal muqatabi awil ghaibati nahu anta taqumu wa nahu indun taqumu fa in kanat hadhihi al ahrufu asliyatan nahu akala wa naqala wa ya'isa wa ta'isa au zaidatun au zaidatan lakinnaha latadulu alal ma'nal mutaqaddami nah mutaqaddami nahu akrama wa narjasa wa yarna'a wa ta'allama kanal fi'lu madiyan la mudhari'an wa lam yaj'al al mu'allifu hadhihi al ahrufa alamatan lil mudhari'i aidan liwujudiha fi awalil madi kama taqaddam wa innama dhakaruha tawti'atan tamhidan liqaulihi wa yudamu awaluhu ila akhir wal awalu ja'alaha alamatan thaniyatan lil mudhari wala naslimu wujuduha fil madi li annal murada biha al-ahrufu az-zaidatu allati laha makna kama taqaddam. Baik. Kemudian kata beliau az-zawaid arba, huruf tambahan yang empat. Ya, yang disebut sebagai huruf mudhara'ah yang dikumpulkan pada ucapanmu ana itu maknanya adraktu. Aku dapatkan, ya. Na'aitu maknanya ba'utu. Aku jauh. Wa ataina wa na'ti bi makna al-maji. Ataina dan na'ti bermakna maji, kedatangan. Wa yushtatu fiha ay yakuna laha makna. Dan dipersyaratkan huruf tambahan ini memiliki makna. Jadi bukan hanya sekedar tambahan saja, tapi dia memiliki makna. Wal hamzatu tadullu ala al-mutakallim wahdah. Maka hamzah menunjukkan mutakallim satu. Wa nun tadullu ala al-mutakallim al-mu'adzam nafsahu awilladhi ma'ahu ghairuhu nahu naqum. Dan nun menunjukkan mutakallim yang membesarkan dirinya. Sehingga ada tuduhan apa namanya orang-orang Kristen, orang-orang Nasoro bahwa Allah itu banyak. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra misalnya kan, kami menurunkan dzikir. Nah, ini Tuhan kalian banyak, soalnya pakai kata kalian nahnu. Enggak, kembalikan ke dalam bahasa Arab bahwa kata nahnu itu apa? Mu'azzam li nafsihi, yaitu dia mengagungkan dirinya. Awil ladzi ma'ahu ghairuhu, atau bermakna ada orang lain selain dia. Baik. Ada orang lain selain dia. Jadi itu hanya salah satu makna saja, tapi memiliki makna yang lain, yaitu mu'azzam nafsahu, itu mengagungkan dirinya. Sama dalam bahasa Indonesia kan, ketika seseorang berpidato, dia kadang-kadang mengatakan kami di sini berdiri mewakili Bapak Presiden. Nah, padahal dia satu orang, tapi nahnu, dia menggunakan kami. Walya tadullu alal ghaib. Ya, contohnya yakum. Wata tadullu alal mukhatab awil ghaibah. Ya, contohnya anta takumu atau hindun takumu. Apabila huruf-huruf ini adalah huruf-huruf asliyah, seperti akala, nakala, yaisa, taisa, ini semua huruf asli ya. Akala, makan, nakala, menukilkan, yaisa, putus asa, taisa, celaka. Atau dia zaidah, akan tetapi tidak menunjukkan makna yang kita sebutkan, bahwa hamzah menunjukkan apa, yang melakukan itu mutakallim, kemudian ta menunjukkan bahwa yang melakukan itu atau fa'ilnya itu adalah apa, mukhatab atau ghaibah. Ya, walaupun dia tambahan, akan tetapi dia tidak menunjukkan makna-makna tadi pun, maka fi'ilnya adalah fi'il madhi.